Gatel lok, Pong. Ngerti ra? Loro atiku, Pong. Apa? Ngopo sabar, sabar, dibongi sabar. Pipir loro. Ora ngono, Pong. Aku disledeng. Sopo ora loro? Oke, sige. Jangane wong yo. Sik to, sabar. Pajak aku ora apa piye? Bener apa salah? Aku yo ora mbelani. Nusa saka mburi, nangi dudu gelut. Leng ngembusui digenggem malam rucut. Jamane dan duwe konco bajingan, pager mangan tanduran, bojo konco diuntal. Lorone ati ra iso dirasake. Ditekel sledeng, disledeng tekel karo koncone dhewe. Goyang sithik, kos sledeng tekel, ditekel sledeng temone piye nyadale yo mleding. Jabang bayi aja mrongos, ledengi wonengan golek dukun nintir bringos. Dasar utek rambut jadi kanca dhewe diglatahi, pertamane dicurhati suwi-suwi dikeloni. Basan genti dilarani, isane mung nyokot driji plongan-plongong kaya sati ketap-ketip kaya meri. Apa jaman saiki usum watak kaya jalan, ketoke kanca cedhak bul bojone digasak. Apa saiki jamane jaman sledding tekel, ning ati mangkel dilarani ro kanca kentel kaya teko tenan. Kita tiap seminggu wae wes kelangan, lawang sing dekate nawe nganti mati-matian direwangi ngalor gitu yo monggo golek utangan. Apa ora no wasit disledeng ra disemprit, arep ngebut yang engko joko yo ra ku pamit. Disledeng tekel, ditekel sledeng temone piye nyadale yo mleding. Disledeng tekel, ditekel sledeng temone kato nyadale yo bancing. Disledeng tekel, ditekel sledeng nang cacahe limo. Ngerti yo yo ngerti yo kuwi bojone kanca. Aja mbok neko-neko kuwi bojone kanca. Dasar lambe lecek wirut temon langsung bebek. Yo wis ora apa-apa kono bojoku mbok pek. Meski atiku nganti keloro-loro ngelus dodo. Sledeng tekel kok karo kanca. Sledeng tekel sledeng ulus dodo sedih. Salah. Ini dasar aduh. Dasar lambe lecek wiro wedok wae langsung bebeki. Aduh, si salah. Mari ini nek. Dasar lambe lecek wiro wedok wae langsung bebek. Aduh, dasar. Dasar lambe mulecek. Aduh.